menghisap ganja dan sejenisnya, itu semua merusak jiwa. Sehingga banyak pula istilah yang dipakai generasi muda. Stone katanya, fly katanya, apabila sudah mabuk ganja.